Malam kehadiran cinta, sambu jiwa baru. Telah lama ku tunggu hadirmu di sini. Namun hanya ruang semu yang nampak padaku. Meski sulit harus ku dapatkan.